amata khofina idza balaghatin nafas minggit taroki isa tetep misoi awak-awak amata khofina ono to ora wedi sapa sira awak idza balaghat nalikane tumeka an nafas apa nyawa ya apa ruh nafsu mingki sangga sira ataroki ing gorokan jerung pian gulu menjing eling tah besok nalikane sampean nyawane wis metu wis teko gorokan ambekan nges nges dadane wis gak gerak sikile gak iso obah karek motone tok mloro kabeh ape ngono besok sampean kabeh iki kumana sing wedok-wedok antam tu ing yento rusul rabbik antam dua rusul rabbika munhajiratan ilaiki ing yento muncul sapa utusane pangeran sira ya kemulaikat bagan jabut nyawa wis teko munhajiratan hale temurun ilaiki marang sira semua laikat bagian jabut nyawa wis teko rupane malaikat jabut nyawa ganteng eleke iku gumantung apik eleke kelakuan sampean sedoyo nek kelakuan sampean elek rupane ireng kaya buta-buta galak nek rupa sampean mau kelakuan sama napi rupane ganteng kaya Arjuna dadaan rupane bisa wadil alwan kelawan irenge rupa wah irupane ireng matane mendolo blai blai blai ku alamat sampean bakal mati nih mati elek mati kapir dadi baru sampean durung mati besok sampean roh rupane malaikat sing bakal njabut nyawa wis menentukan radione ketelak TV-ne kedap-kedip lha bayo gak urip-urip yo benekno TV-ne wakal khil wujuh lan bengseng uting pirai piro-piro rayu rane menteleng matane mendelik rupane ireng wis alamat ya iki alamati sampean bakal mati nih mati elek wabushro bil azab wabushro asale makna busro bebunga, tahu jamane bebunga apa ya? Peringatan-peringatan bil adzabi kelawan siksaan, siksaan. Iku tondo-tondo nek sampean bakal mendapatkan siksaan-siksaan. Bahkan rokok panggonane iku baru gek mulai kate bagian jawut nawotok teko. Bahalian fauki ono to manfaati ke ing sirohi na idin nalikane ikilah balaghatin nafas mingki atau anna atau mau pegetun gunane apa bisa dijabut nyawane kok dadaan lapo yo kasep lapo yo aku biyen gak mondok upaman aku gelem mondok wah lak pinter ngaji aku ditari buku mondok gak gelem aku pacaran pinggir kali kasep gak ana gunane besok nalika ape mati ketun au yukbal mingkil huzun yukbal kena yakbal kena fahalian fa'une hal maknanya ora kena ora manfaati fahalian fa'uki hina idin anadam au berarti fahal terus ya no hal yukbal ming no. Au ai au hal yukbal no. Au hal yukbal kira-kira ne utawa ono to den tompo mingki songo siro hawa al khusn apa susah nalikane nyawa dijabut gunane apa susah ga ono gunane au yurham au hal yurham ono to den welasi mingki songo jan buka apa nangis gak ana gunane sawise nyawane dijabut nangis gunane apa? Ngetokno loe drodos gak ana gunane. Nyawa kena kamar teko gorokan gak ana gunane tobat, tobat gak ditompo. Tomone tobat nalikane nyawa sek jangkep. Ojo kaya Fir'un mangap-mangap ape mati tobat kasep jare mereka dipekno lempung maka diseselo cangkeme gak iso mengop. Wal ujbu kulal ujbi mingki utai kaanian sekabeng kaenan mingki songo siro nafsu awak-awak ya nafsu he awak anaki saktemne siro ma'ahada saktemne ikilah tadda'in al-basiro ma'ahada saktemne ikilah kerujuk kabeh cah ndur mau yang paling cocok nonggone tatawa hamin jiro lupat munggah ait tawahum perasaan hadha ait tawahum dari patang baris tekan dhuwur tatawa hamine tanda inang aku sapa sira al basiro ing waspada wal fitna lan cerdas ngono jaring aku duwe akal gak digunakno takalmu menungso gak tau ndelok ta tangga menik mati mangap-mangap sampeyan ape mati menungso ngono jareng aku bijaksana bijaksana iku kan wong sing akale urip iso masih kiwa tengen banjur ngalap tepo tlodo iku arane wong berotak akal akale urip wa min fitnati kis tengah saing cerdas siro anaki sak temeni sira tafrokhina bunga sira kula yaumen saben dina biziadati maliki kelawan tambahe bondo sira wala tahzuni nan ora susah sapa ra sira binuksane umurki kelan kurangi umur sira ngono jare wong uteke urip jajal diangen-angen menungso saben dina duweke tambah akeh tambah seneng duweke tambah akeh tambah seneng tapi sampean lali ta nek umur sampean ku kalong sedina suwe entek padahal wong kepengin umure dawa dhuwit pira entek ya wis ge nambakno gak sadar ta umur sampean bendina kurang gak sitok timbangane umur dibuak-buak no omah atok gege ngaji sik lumayan kok kene sik termasuk ibadah tapi ku gak usah mulai ngaji bae gak usah diprekno. Pumbung sek urip nek mati gak iso ngaji. Wa manfa'ah. Lan ora manfaati malu napa bondo yazidu. Kang tambah apa mal wa umrun lan umur yang kusukurang apa umur. Gunane apa masih duwite tambane umure kalong. Wong duwe akeh arata ketoge tuku umur. Ki tombo sama ndek gak karuan bolo ku ngresik nambak no putu nih ke umur 8 tahun reng Singapur bayarannya rumah sakit tok iku 5 miliar durung lia-liane kena kanker darah pegel kelarangan gue mulai reng Jakarta no Jakarta mati ya duit 5 miliar gak bayar itu dan iya ini aku digawe gawe masjid gawe madrasah gawe TPQ ini kelekek-lekek nak suarga kono saya ingin bayi mati bisa padahal suge gak karuan ternyata wong suge kok mati padahal umur itu aku bayi itu aku nangis mati dunia ini gak karuan akeh wong lemu kakean mangan enak wis dut nih kayak umur nyuidak nih mati ya ini nyuidak 6 gak mati-mati wai haki ya nafsi ciloko siro menungso mbok ya dipikir lasing dowo tori dina anil akhirat waya mukbilatun mengu sopo siro anil akhirati saka akhirat wayau te akhirat mukbilatun niku madhep alaiki marang sira. Sampeyan ape nuju ring akhirat, percaya gak percaya sampeyan ape budhar ring akhirat. Ape mati. Nih. Kenapa kok sampean kok gak mikirno bagaimana hidupku di akhirat padahal sampean ape mulai ring akhirat. Sing diurusi watak bali namat dep sapa sir alat dunia ing antas donya waya ta donya muk iradon bakal mungkur. Maknane mirip kok tuk ridin mek muk rido angki sangga sira. Tapi kenapa sampean kok ngurusi donya ae padahal donya iki ape sampean tinggalno. Ngurusi jasmani ae ngurusi awake ae diobat no padahal awak IKP ditinggal buak no kuburan dipendem gak digowo menungso ini peringatan KPK game kanggo menungso lo khususnya kanggo sampean KP diiling-iling lo iyo dadaan faham mim mustaqbilin yauman layas tamilu fahal min mustaqfakam pirang-pirang min mustaqbilin songkong kang madep yauman yang si jining dino layas takmilo raiso nyempurna no mustaqbil hu ing yaum pirang-pirang lo oh hari ini hari Sabtu sampai sore saya akan lah nyata nih jam sulas yang geblak gara-gara kecelakaan pirang-pirang dulu kecelakaan gak karu-karuan di mana-mana mosok ana longsor nang sekali mati 140-an ana wong ape sambang tong apa keluargane sing lara numpak montor bek padahal wong adol lho lah kok kelongsoran sak montor mati kabeh yo no. awak apes lah ikulah sampean perhitungno hati-hati wakam mimu amilin pirang-pirang kang angen-angen lihotin maring siksuk layab lu orang temeko mu amil hu inggotin kapan siksuk nyatane engko suris mati pokoknya saiki penyakit itu berbahaya sekali penyakit apa? Penyakit kecelakaan ini pas beda montok weng teko sedayu sampai ngersik itu iya beda motor puan terbantah karena der mati penyakit paling akhir penyakit kecelakaan ini kapan berantas penyakit ya berantas kecelakaan beda motor dilarang kalau sing nggone FRT dikau oleh itu der mati tapi nak jauh kakean menungso mati ya wis juga agak-agak penduduk timbang kakean penduduk Pak Anti utai siratu syahidina ningali sopo siram bendino sama ningali tonggo kiwa tangan sama sing mati yes mati ya kemah waduh kaya wong paling sugih nong gresik lo kayak suwita yang mati disi putune disik dalika Pak Anti itu syahidina dalika yang mengkono layab luhu padahal sampean roh bendino lo rancangan-rancangan pirang-pirang sing gak iya iku dicapai gara-gara mati fi ikhwan iki ing dalam konco-konco siro wa akori biki lan kerabat-kerabat siro wa jiro niki lan tonggo-tonggo siro ikape merupakan peringatan sampai Kanjeng Nabi ngendiko iku dawuh Kanjeng Nabi iku sindiran. Nek ana wong takziah wong mati nek omahe wong mau oleh ganjaran padha karo sedekah masak gunung. Sapa tau sedekah masak gunung? Tapi nek gelem ngetutno sampe teko kuburane sampe dipendem sampe mari padha karo sedekah emas rong gunung. Aja masih sing dipikir. Tapi opo? ilinge sampean nek sampean nunggoni kanca sampean sing mati kate melok ngedusi. Melok nggosok iye, nah kalau kaya apa eling-eling iya aku bakal mati kaya kancaku iki. Apa maning ngetutno sampe teko kuburan. Kanca sampean dipendem sampean nuruki keimaesan sampean tengeri baru sadar sampean gunane apa aku uripno donya. Nek mek kaya kancaku iki endonya dia diurusi petentang-petenteng kok gak ana gunane. Mati gak digowo. Iku namanya peringatan sampai Kanjeng Nabi ngendika oleh ganjaran. Kanjeng Nabi sampe nyerokno dengan ganjaran. Ganjaran padha karo anak sampean besok gelem sekolah kok disangoni ae sampean gelem mondok disangoni mbokne gak disangoni gak gelem mondok. Nanti sangoni maro mondok, geleme mondok mergo sangu ngene. Padha ae iku. Janji ganjaran. Fataroi namoko ningali sopo siro tahas surahum ing nelong sone ikhwaniki deluk tahane ono tonggo saman mati nangis kape indal mauti nalikane mati ini deluk no televisi bendir tak wasi nyokoyo opo lho lho ngono kok mentolone wong suge no Jakarta lorm wis iku hukuman sing jerum pengadilan lah kok iso nih wong wedok nang lemu ya kok ayu wong turun India lah ngono ngepuki babune papat sampe benjut kabeh gak karuan ngono sampe patang wulan ngono sing paling pinter ge 14 dino bendion disodoki gepuki ditamperi ya bener dibayari larang tapi mboten konono ono sing melarikan diri. Iku lah apa ta wong sugih wedok pisan katik mengkono ngono ku pantas dihukum 50 tahun ngono ku ge percontohan ya awas tak titeni lho katik hukumane ringan critakno radio TV lho radio ku dirungokno sak Jakarta lho ha iya hakim-hakim polisi-polisi ngrungokno gak pantas mubengi tak delokno televisi jam 2 bengi aku jam 2 ndelok TV lah kok iso nih wong wedok nang penggawean ngepuki babun sak benjut kabeh omai wapik mewah kaya suargo nusa ini melebu hukuman rasa no kon nyuruh hukuman 55 tahun cek kapok mau termasuk penganiayaan cek gak pantes wong sugem dini loman ringgone babune aman kaya apa kene lo wani ngomong bukti saman telok sing tau ngerewangi aku idok tau nyentil gue gak tau tapi pas nonek mangan kono disi aku karen-karen nih aku karen-karen nih babuku itu lo harus mateng apa dipangan kabueh no. Termasuk baru di nah aku karen-karen nih paling kari roto-roto mangan sepisan ini ya sepisan tambahin mubing untuk Bojonegoro ngolosok tak pangan mana ke sakno apa di giyobo wong suge kudu loman lo babu di ngoni di ramo di lus-lus di mana-mana saya dikamplengi disodoki kurang ini jadi kurang ini orang wedok karwane lanang orang wedok ini kok urip ya orang Jakarta putar TV di bulan balen ini tak wasi gak karwan memalukan Indonesia gak pantas orang Indonesia kok ada yang kerengnya kaya mengkono karwan orang Arab oh ini panas gak ada tanduran kerengamuan ku pantes lah wong Jakarta bendina udan banjir kok ngamuan wedok pisan iya kok ayo gak ya ini kok diingoni giopo karena dia hukumannya jenang mati wis ku memalukan Indonesia gak pantes wong Jawa senajan jari turun India kayaknya dia ada turun-turun sampai itu India podo bae sapa ta asli Jawa. Nek kabeh nang turun Arab, turun India, turun Cina ya dadi wong Jawa. Kula gampangane. Sum terus endi menya? Summa loro teng isor. Summa la tajiina iku. Wong kari-kari ora mareni sapa sira. Anjahalatiki songkok kebodohan siro sama ini kebudu tah bendino delok tonggo kiwa tengene mati nangis gak karo kok sik iya iya kok ngurusin donya ae sing ape ditinggalno kapan sadare fakhdari mongko wedya sira ayuan nafse awak-awak al miskinah kang miskin yaumane dalam siji ning dina alallahu fihi ala nafsihi Allah yatruk abdan amrohu ala kang sumpah sopo Allahu Gusti Allah fihi ala nafsi ala Allah fihi dalam yauman ala nafsi ngatasi dhati Gusti Allah Allah yatruk ingin tora bakal ninggalno Allah abdan ing kawula amaro kang perintah Allah ing abdan fi dunya ing dalam dunya wana halanya ke Allah ing abdan hati-hati lo menungso Gusti Allah sampai sumpah-sumpah no Al-Quran kelakuan sampean api ele kabeh mesti besok bakal ditakok no dipertanggung jawabkan wis ngelakoni perintahe wis ninggalo larangane hatayas al saya kok takon Allah hueng abdan al amali songo kelakuane abdan biyen kelakuan ono donya kaya apa ayo direkam disoting diputer nok televisi besok televisi akhirat dakikihi lembute amal kelakuan sing kecil sampe kerenteke ati medit kan kerenteke ati sombong kan kerenteke ati oh iku sing paling gede besok ya wajalilan terange amal apalagi kelakuan sing terang-terangan nglakoni Allah dikandani pakaiane bae aja ngono ya iku larangan agama dumane dadi penyanyi kok gayane lali kok nek nyanyi nok nggone dhuwur pentas sudo-sudo didelok wong sak donya ciri samare amal wa alaniyati lan terang-terangane amal apeh besok bakal ditakokno dan dipertanggungjawabkan no akhirate fanduri yang ngenangno sira ya nafsi menungso gunakno lo utekmu menungso bi ayi badanen kawan dindining awak takifina soan sapa sira bainaya dailano ngersane Allah kaya apa nalikane besok sawan Gusti Allah sampean kan percaya kejaman wong kafir gak percaya PKI gak percaya giapa hati-hati lo faham PKI mulai melebu Indonesia lo wis pokoknya kini gak setu sama sekali kade PKI diperbolehkan mana dengan berbagai cara hati-hati dilungkas aku sapal kabeh kok pokoknya PKI kudu disingkirno teko Indonesia paham gak percaya Gusti Allah gak percaya Rasul gak peduli sapa sampai kelasnya presiden bisa nih gak percaya Gusti Allah buak pinggir segoro kidul kono itu tugasnya kini mek ngandani sana mek ngandani wak bi ayi lisanin lawan dindining cangkem tuji binan jawab pisopo sirom bisone saman ditakoni Gusti Allah bagaimana ayo kon bien kok korupsi ngaku nggih Gusti kok ge apa dituku kalunge bojoku lho celuk bojone iya kon tukokno kalung nggih Gusti kula ngengken bojoku lho korupsi lali ta sampean nek korupsi iku larangan nomor 1 sing dadekne bujak te negara korupsi panah dicap nok dawuhe Kanjeng Nabi Ar-Rasyi wal Murtasifin wong korupsi gak iso mlebu swarga titik kondang-undang gak kena dinyang Kanjeng Nabi sing ngendika Gusti Allah sing ngendika soalnya bujate negara mergo korupsi sampean daftar dadi pegawai negeri kudu siap melarat demi rakyat jagakno mangan opo anane bayaran kadhe ndolek tambahan dol bakso ae dol soto katane kene moh dadi pegawai negeri mundak korupsi aku gelem wis biyen dadi mulai tahun 80-an zamane kok diserah Pak Harto Lagi ini termasuk wonge Pak Harto sak mangapu pian njaluk apa jaman iku. Sampai aku moh mundak korupsi satu wis tengok-tengok ngurusi pondok sampai mati. Aku musuh nekani pondok mulai tahun 92 ngerintis pondok, padahal aku mulai 85 mulai aku nyekel kau piro aku pitung tahun keibtidak iya ben agak jangkep-jangkep bangunannya sih kayak omai karyawan nok bojo negoro pinggir kidul kulon kono dia ini matuk gini kayak nopo pak yai pak gobur sakit pondok kula iso gede tak langsung tak cerita no pondok iso gede ku mergo kiai ini kutu siap melarat demi santri. Nomor siji kiai ini siap mati demi santri. Kabeh wae kiai ini kutu kanggo pondok pondok saya ikono dinge tak nomane aku tuku larange setengah mati tanah wetane bongkar sak mangape wong sing tuk njaluk tak bayari tonggo kiwa tengen teng plongo lan tanah tak bayari sing penting tanahku buat tak gawe ngene gawe ngono apa jare aku ono sing penteleng-penteleng tak pendelii le ayo direwangi yo iki duduk kanggo omahku aku omah bisa gak duwe iki tandure sik godaan anak seman pinter no yo bisa cek ngulang ngaji no kene iki weke Sunan Derajat. Kati Sunan Derajat biyen iku kaya-kaya bisiki kene, besok kabeh kiwa tengene kene kanggo pondok. Ya mbok aku biyen gak percaya, gak ngandel, dadan ya temenan. Kiwa tengene omah sing wetane bangun durung mari lho. Calon ge adang masak iku wis kabeh ana omah mbon 6-7. Pak Gopur, aku sawan pindah, Pak. Pindah ten pundi sak karep sampean? Lha opo? Kulo nek udan kebanjiran ini ya diuruk mboten gak ada duit ge nguruk. Lah nek udan sak dengkul mergo kulon tak uruk, kidul tak uruk, lor dhuwur, wetan dhuwur apane aja kuwatir engko tak pindah. Tak dolek-dolek nang sing pokoke tak pindah mesti lego atine matur kasuwun. Lek yo pindah donan wetan-wetane pondok ini. Sing penting duwike. Duit itu kan di ngenteni salam templek dikembayari tanah dan kiai tak kandani ojo pisan-pisan dadi kiai mangan salam templek kualat cuman ngulai iso gedi pondok wis kiai ini sarung elek lambi nelek ketun elek yowi sing penting santri ini diutamakan ngge pondok gak iso gedi kesin salah kiai ini mungkin dia dari nol berangkat ya siap mati demi kepentingan santri bojo gak telaten mati-mati ya wis gak ngurus kandana aja mati sih wis gak anu gak mati disik ya wis entene ana kono ana alam kubur kono nah piye maneh panjine iku carane nggae pondok sampean kudu ngono bisa nek ditakoni Gusti Allah jawabane Gusti kula wis pisan mek kangge dandane pendidikan so, titik ngurusi ibtidaiyah sanawiyah aliyah soal jenengan terserah jenengan dos pundi badhe nglandrat kula begitulah gampangane yuk pambi ayilisanin tuji bina wa'aidi lan nyiapno sira kabeh li soali maring pitakone Gusti Allah jawabane wis siap-siap saiki bisa nek ditakoni jawabe kaya apa aku wis toto-toto bisa nek ditakoni Gusti kula urip sepisan mek niat ingsun kangge berjuang agama liwat pendidikan temen ta iku buktine apa lho nika enten kanak-kanak tarewangi mlebu Golkar gara-gara kepen oleh sektam tanah di kanak-kanak nih kok sampai aku tanda tangan melebu Golkar ikut tanah londo yang pingin dalan eling Pak Said nih awakmu gelem melok Golkar PN tanah itu wah jadi tak tanda tangan saya di kanak-kanak saya karep enak nganggo nih termasuk tuh warungnya Dol Jamu itu tak kei itu gak aku sakno lo mana yang gawe tidak itu bukti nyoto ngomong tuh gak iso harus bukti dadi pondok. Nek teman-teman uripku sepisan kanggo nata pendidikan. Iku jawabanku bisa ring Gusti Allah sama nopo jawabane. Ayo. Gusti kula pengen ngawula bojo kula. Bojomu kopo? Bojo kula dodol bakso. Mari munyer kakekan. Toto-toto lho, wa aidi lisuali jawaban titeni yo. Kaman kudu siap-siap. Bisa nek ditakoni Gusti Allah jawabe kaya apa? Wa bi ayyi lisanin tujibina? Dengan bahasa apa sampean ditakoni Gusti Allah jawabane? Walil jawabi, padahal wali jawab kedua jawaban soaban utai bener, jawaban kudu bener, ono bukti ne. Gusti kalau zaman nok donya berjuang nagomo, bukti ne apa? Oh kalau mimpin PKB, PTHP, PKB kanggo wetengmu kok oleh bayaran, kanggo sampean cek dawakmu cek dadi bupati, dadi DPR, ayo, ayo, nggih kene. Berarti gak krono Allah. Ayo ditoto sawan kutunduh ibadah sing krono Allah. Ibadah apa? Mbah sakarep sampean. Wa'mali bakiyata umruki. Wa'mali lan nglakono no sira awak bakiyata umruki ana karen-karene umur sira fi ayamin kisorin ing dalem pira-pira dina-dina kang ndek-ndek. Dina ndek ayyaumid dunya. Di ayamin kanggo dino-dino akhirat iki maksudnya tiwalin kang dowo-dowo. Ayo menungso sampean tak kandhani tak elingno. Gunakno umur sampean sing mek sak 8 iki kanggo ndolek keuntungan umur sing bermilyat-milyat tahun bisa no akhirat. Lah napa mesti tata bendino kok liwat agama liwat nglakoni ngene nglakoni ngono bendino tak critakno. Soal sampean gak percaya silakan. Kene masih sampean bisa tetep ngoceh ae. Gak kira meneng-meneng. Masih bolak-balik kok bah gak ngurus. Gak gelem ngrungokne paten ana radiomu. Paten ana televisimu. Di ayamin diwalin. Wa fi darin zawalin dalam dunyo zawalin kang bakal sirno. Lidarin kanggo akhirat muka maten kang langgeng lah apa tanok donya wah mati gak digawa kok diurusi rina wengi. Ayo kepentingan kanggo akhirat sing selama-lamanya sampean kape wajib percaya nek wong Islam wajib percaya salah kare gak percaya, gak percaya ke PKI. Wafi dari khusyirin yang dalam desa susah nok donya panggonane susah wana sopin lan kangelan-kangelan lidari naimin kanggo panggonan kenikmatan wahulu dinan kelanggengan nok donya iki susah tambah sugae tambah susahe aman gak percaya tambah tuwane tambah susahe man enak wis gak iso turu enak gak iso kadang awak loro-loronen gergeri rinu gak mari-mari. Nang kok diurusi ki apa? Ayolah ngurusi akhirat besok swarga sing kanggo selama-lamanya. Kejopo nek sampean gak percaya ki apa? Nang ngurusi Cina-Cina jare sing ngurusi donya, dilungas bongko ae kok ki apa? Wis gak gelem gak usah ngandani Cina, mung gak kira percaya. Nek kandhani gak ngandel. Iyo mali. Podo nglakonono sop sirawa awak nglakonono kobla Allah tak lak tak mali satu rinto rabi so nglakoni sopo siro saya kayo nglakoni keapian keapian pombong saya urip widos mati ga iso mati kok api wiritan ora iso mati kok api sembayang ga iso tapi mati so sembayang lah penak. Wis gak iso selametan mati kok selametan ya gak iso. Wis gak iso tahlilan mati kok tahlilan. Tapi nek ditahlili ya iso, dislameti ya iso, didongakno ya iso. Aja diwolak-walik lho dalile iku. Katane diwolak-walik lapo ta gunane molak-malik iku manfaate opo? Aja fanatik-fanatik renggone ide. Ayo fanatik ring Islam. mencari kebenaran. Ukhruji minat dunia metuwo sapa sira minat dunia sanga donya ikhtiaron hale nuruti kekarepan jare saiki ya. Ayo metu teko donya iki nek iso kaya-kaya kemauan sampean. Mergo apa? Sangune wis persiapan. Nah, padha karo sampean metu teko pondok. Ayo mergo muga prei. Sing prei kan sing cilik-cilik, sing gede-gede gak usah ikut-ikutan. Dadi kaya-kaya besok mati takang, nggih monggo. Mergo persiapan pirang-pirang. Wis rumangsa duwe ngene, rumangsa duwe ngono. Ditarik mati cocok dibang nok donya bingungi kakean urusan wis mati ae. Wah nek ngono tandane sampe niku wis temen-temen wis duwe persiapan-persiapan kaya kono maksude ukhruji minat dunya ikhtiyaron ojo kok dipaksa mati moh saking apane mati gelem mati kan tutuk tewok ngono iku mati kepaksa mati dipaksa ngono sing mati krono kekarepan. Hurujal akhror kaya metune pira-pira kang bebas perkara padha karo dihukum ditari metu. Metu ta wah cocok iku. Sama nek jerukan enak-enak turat-turu kok seneng metu. Ya nek sampean ditari mati padha karo wong nek jero hukuman ditari metu wah iku tandane hebat isane. Nek donya gak kerasan giyo pembulet gak karuan antuk matine nang nampa ganjaran iku sangu mulih ring swarga. Koblaan takruji sadurunge entuk metu sapa sirawa awak minda sanga donya. Alon itiro ring acai paksaan jung nganti sampean mati engko dipaksa mulai kan ayo nang mati cepet engko sik wis gak usah perlu tarik kerotok kapok ana. Ditokno dipecetetne mulai kan. Wis saiki nang siap-siap lho, wedok-wedok, sampean siap-siap mati. Piye bisane sampean ditari wis tepak-tepak iki. Malah tafrohi lan aja bungah-bungah sapa sira. Bima lantaran barang-barang ya maksude madonya brana yusa itu kang bantu maki ing sira min zaharati dunia. Songko gelep yaring donya. Uto pepae sing donya. Aja seneng-seneng wedok-wedok. Tumane wis duwe ngene, duwe ngono, omahe apik, montore apik, kamare apik, klambine apik le. Sampe ape mati kabeh gak digowo lho. Ape digi apa? Simpan-simpan ya malah nyusahno atau nanti kau mati karwane. Faruba masururin pirang-pirang wong kang bungah mebunin tur dadine susah banget. Akeh lo wong sing bungah nok donyane kok donyane akeh. Omahe apik, sembarang karir apik bareng wis meh jangkep diadaan mati kecelakaan matang-matang pirang-pirang. Iku akeh banget ngono iku. Warupa mabunen pirang-pirang wong kang mabunen layasur, wong kang kesusahan layasur kang orang rumangsani mabun. Pirang-pirang wong kang gak rumangsa diadaan mati. Susah setengah mati. Mergo donya bronone gak digowo, gak nduloni ngumpal-ngumpulno. Karena nek duwe anak gak duwe ponakane nakal setengah mati donyane diware dikemain judi ndane ana akhirat nelongsone batu gebluk gak nduloni akeh banget saiki wong sing cuwintaring bojone setengah mati diadaan bojone ditinggal mati moro bojone diwaris tanggane diiringi no alam kubur muter televisi ndelok bojone diiringi kurang ajar kan aku mati kan diiringi tonggo aku ngerti tak pateni disik kan biar tak tekek iku Anggih sama no alam kubur saya iso duwe TV loro tanpa sindiran Kanjeng Nabi lak ngene wong nalikane diteterno malaikat mungkar nakir dilebokno ana siji ning panggonan malaikat mungkar nakir ngendika numnau matal arus silakan tidur bagaikan kemanten baru iku rohani terus kaya bolongan loro bolongan saiki televisi biyen durung ana TV bolongan loro dadi besok sawan urun alam kubur duwe TV loro TV kanggung nyetel dunia, TV kanggo nyetel akhirat calon omah sampe nok neraka ta nok swarga sing siji kanggo nyetel dunia tapi katok anake lha apa biyen lho dulure lha apa ku diputer katok kabeh bisa gak pedal sama mati lah iya ya. Iya dadakan bener kan jane maksude bolongan loro iku ngono kok bolongan kok teropong iku apa ya. Ketinggalan wong ngarteni ngene. Fawailun utai ciloko. Limane kedue wong lahu kedue man. Alwailu utai ciloko, ciloko temen, ciloko temen. Sumalaya saskur mokare ora ngrumangsani sapa man. Tapi gak rumangsa nek dhewe ape mati. Kabeh gak digowo. Buktine apa ya haku guyu-guyu man waya frohlan bungah-bungah man waya lulan dolanan-dolanan man waya mroh waya kul waya srop seneng-seneng soman lan mangan-mangan soman lan ngombe-ngombe soman delok rina wengi uripe delok guyu cekakaan no pinggir dalan dolanan bal-balan poli mangan-mangan ngombe-ngombe menungso lali tak sampai ni kau wakot hakko teman-teman temen lau ketui manfi kita bilain dalam kitab yang Allah anau besak temennya mani min waku dinar setengah saya urup-urupe genin rokok wawone genin rokok pada waku ditok mek Gusti Allah besok bermilyat-milyat tahun bakal urip nok rokok pirang-pirang lha iku lho tambah nemen maneh jare aku rungokno ta wong beling-beling aja ganggu pondok lha opo ta wis kenek pondok iku masjid kenek 50 juta gara-gara opo misalnya ker masjid iku nomere duwike nok bank iku ditakokno aku ditakoni Pak nomor rekening sampean pinten kula badhe bantu pondok sana iku jelas lah kok wingi dalu untung kok kene sing nampa dhewe. Cuwah nek kono iku di handphone. Lah opo bengi-bengi di handphone dia tak nangis. Lho. Jarene dulure kecekel narkoba nok Malaysia, njaluk kiriman duit. Cek nek kepen bebas. Lah ngono bolak-balik. Iten sampean akeh tak dongakno muga-muga mati sampean ngomong ngene iki. Awas sampean ngono. Untung kene sing nampani mari tak nampani. Pirang-pirang lo wali murid hati-hati lo jombang wis kenek jarang anaknya kecelakaan juk duit 15 juta dikirimi kenek wong nuku lo ojo pondok diganggu pondok ke melarat dolek gak karuan aku ngerti bajingan-bajingan ngono iku lo hati-hati temenan lo masyarakat akeh lo nelpon saman jari ngene jari ngono jaluk nomor rekening saman langsung hilang mbok kerja sama bank mbok apa masuk masjid gini kena 50 juta tak pisau pengurus saman kok percaya aku lo badai diisi terus rekening lo diisi 150 juta aduh ngono kok isonya langsung ring aku wongi dudu wong iku takkan pak yai derek kalau badai bantu sampean langsung tak pedeli meromot antamitan lah kok iso wingi bengi kudu telepon langsung aku dewi nombo jari ini ono derek kecelakaan jaluk kiriman duit sama ini gak ngono kena narkoba apa? Adikku kena narkoba narkoba no endi kesasar kok iso ini mentol aku langsung ngono iku ngono aneh-aneh adikku turu kabeh kok ngeri kena narkoba pecekel saat ini gak dikirim duit bakal mlebu hukuman doi ngaku intele polisi ini kerja saya ambil polisi tak kaya apa katanya ini kus Kita ini hati-hati bapak mbok sampean ngono ditelepon ngono iku mau jare njuk duwe anake nok pondok loro. Jare anake pondok loro nok po loro kok tak tambakno kok. Langsung nangis-nangis ngiseni ono sing kena 15 juta. Lah sampean kok percaya engkek nopo to anak kula loro nok pondok. Nek pondok kiri duit 5 juta pejahan. Soale tak rumah sakit. Kayak diparani dhisik nang duit digorene. Terus ke susu gak nek gak niku sak niku kudu dikirim gak kirim no, obatnya gak oleh dijaluk iku akeh lho. Lah kok iso aku tak ditelepon kebuangan langsung aku ya wingi bengi sekitar jam 12 bengi aku pas gak ngaji jari dulurku kena narkoba cekel-cekel polisi nek gak kirim duit langsung ditahan ya, iku sopo ngono kulo wong ngono kulo gak nang bongko ya Pak Tono. Oh no no baik, urip nak duit sepisan bil, lali, kecelakaan langsung mati. Biasanya kan urusan bek pondok, kak suwe, gak IP gak terima. Aku sapal kape, kene urip kanggo pondok, pondok dibujui, bujuk ono Cina Londo kono lo, wong Amerika Rusia Jepang kono, ojo pondok dibujui, sakno pondok. Lagi kaya akeh cah pondok sing kena ngene iki, pirang-pirang podo mareku. Ngomong Allah kula kena kata Pak Nopo. Kalau titip duit nak kiai ten Pasuruan, proses duit ni ku nak 100 juta dadi 100 miliar. Nah nyata ni pleng, ya duit sama tek. Nah repot dong, gak ono tanda tangan, gak ono lapor polisi, gak ngaku. Kadai ngaku kiai pisan, ngono mane penipuan yang gak karu-karuan ini. Wes lo. Di terusnya sampai hilang. Wong sok ono kene di telpon ono kelakuan ni wani temen telpon pondok. Nah aku bisa sih nompo langsung. Padahal gak tahu nompo. Kok iso ni patak tompo. Dia dahan jari dulurku kena narkoba. Narkoba opo. Mana keliru. Lorong ono saya pantas. Mambu ni gak tahu petuk. Faliakun muka becik ono nazaruki. Opo angen-angen siroya nafsi nafsu ilat dunia maring dunia iktibar ngalap tepo telodo sama nuk dunia iki menungso dilo entah kiwa tengen sampean ikul ake wong sing petentang petentang peleng mati gak ngopo-opo au sak yuka uto lakon siro lah uto usaha siro kenek lah maring dunia itiron korono kepekso. Pak nopo gak merga ya mergawe. Wong sampean buta mangan, buta ngombe, tapi ngerti yo nek mati gak digowo. Ya jadi tumpuk-tumpuk-tumpuk sampe membingungkan. Luwe gunakno kanggo ndolek ganjaran waruf dukalan buang sira lah maring donya ikhtiaron. Waruf dukalan ikhtiaron iku kemauan sampean, kekarepan sampean. Watola buka utain dolek sirolil akhirat maring akhirat ibtidarun iku rikatan to balapan-balapan walantakuni mimman yakjuz ansyukrima utia lon ojo no sopo siro mimman ustengah saking wong ya jizu kang apes man ansyukrima songo nyukuri peparing-peparing utia kang den paringi sopoman wayap tahilan nyuprih man aziyada ing tambahan fima ing dalam barang bahagia kang karya poma wayandalan nyegah man anna saik menungso walayan tahilan ora mareni sopoman iso ngandani menungso-menungso dewe-dewe gak sadar. Maklami ya nafsi dah ganti sisine. Pendengar setia persada, Anda sedang menyimak pengajian Kalam Ihya Ulumuddin oleh Bapak Dr. K.H. Abdul Ghofur. Acara ini dipersembahkan oleh Sukun Spesial, spesial untuk Anda. Pondir. Dan Nabi An-Nawqala Mangkoro'a Pemindah. wa ilati dan antinya wa fi dzalika wa dzahiru mayu mariyo lam tusifa qatan abadan wa dzahiru ma utawi jelasing keterangan-keterangan dzukira kang dientrano apa maiku husulul maksud hasile kabeh kang sampean tuju. Kabeh tujuan-tujuan iki bakal diparingi hasil lantaran ndonga-ndonga mau. Lan ndonga iku siji kebutuhan, siji donga sing diwaca. Wa ilam ya'ti bituka inal atiyah almangkula fi dzalika. Wa ilam ya'ti senajan tah ora nglakoni sapa rujuk iman bidu'a in lawan dungo minal antiyah songo dungo-dungo almangkulah kang den cerita no fi dhalika in dalam mengkono-mengkono mengkono-mengkono apa aja doa no ya pemindah aku setengah saking antiyah dungo-dungo sing dicerita no diantarane Allahumma inni asbahtu. Iki donga sing paling cocok kanggo diwaca sakuse maca surat Waqiah sing jurusane kanggo cek sugih donya brana. Dungane iki akeh tapi engko sampean pilihi. Cocok no maneh iso dipilihi, aja harus diwaca sesuai mundak gak mari-mari. Endi sing cocok sampean ku? Di antara dungane yaiku Allahumma hu Allah inni saestune kulo asbahtu iku isu-isuan si kulo wa amsaitu lan sore-sore kulo Gusti kulo sampen esok saben sore wa anota ingsun uhibu iku seneng ingsun al khairu ing lakune kebagusan-kebagusan wa akrana sengit utam buatan remen kula sengit maksud asyara ing lakoni kaelean-kaelean wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ikut masuk donga mandi sampai apa jari niate diwaca salah sama roten telung ambalan iku apa jari niate terusnya mana salah sama roten dudu-dungo lu nganti waca lu iku peng Allahumma dini ya Allah mugi paring pitudu jenani ingkulo iku nip diwaca pas narikan esok binurika kelawan pituduh jenengan linurika kangge pituduh jenengan binurika linurika nur maknane apa jari situasi lho nur yo cahaya ngono ndelok pantese kaya apa linurika fima ing dalam barang yari tukang tumekoma alaya dateng kula mingka dateng jenengan peparing-peparing saking jenengan ingkang tumeka dateng kula. Wa fima yasduru minni wa fima lan ibadah-ibadah donga-donga yang kenek ma wa fima lan donga-donga. Donga-donga yasduru minni. Kang medal apa ma atau muncul apa ma minni saking kula ilaika dateng jenengan. Lantaran dungo-dungo saking kulo ingkang kulo tujuk no dateng jenengan. Wafi maya jiri baini wabaini kholkika. Lan kelakuan-kelakuan ya jiri kang lumaku apa ma. Baini antarani kulo wabaini kholkika antarani makhluk jenengan. Niki kabeh njaluk pituturin Gusti Allah supaya kabeh bisa dadi tepak. Murai dungo nih. Sampai hubungannya dengan masyarakat iki siji maneh iki diwaca dhewe paling tepak iki opo kang urusan ekonomi. Allahumma sakhir li, ya Allah, mungkin nunduk akan jenengan li datang kulo rizki ing rizki kulo. Gusti kulo saman paringi rizki, Gusti saman sokno rizki kulo. Waksimni minal khirsi, mungkin joko jenani ing kulo minal khirsi songko ongsong sowat ta'abilan kangelan fitolabian dalam dolek rizki pun sampai kulo nu kangelan kerepotan dolek sandang pangan. Iki wacot citok doy kena iki kanggone wong sing supaya rezekine gak kangelan. Wa min syughlil hammi, sangka kerepotane kebingungan cara saiki prihatin ya kena. Prihatin kebingungan dolek sandang pangan, syughlil hammi. Wa ta'abil qalbi kangelane ati. Akeh lho wong sing ngene gak tepak ngono, gak tepak mergawe ngene, bangkrut ngono, bangkrut. Sesampai kaya ngono wa minadzulli sangka dadi wong asor ya mergawe cana longso. Mosok mergawe dadi buah-buahne Cina. Wong ndlosor-ndlosor nang isor pecekene Cina gak pantes. Wong kanggo santri kok. Lil khalqi mari makhluk bisa babi sebab rezeki, akeh lho sebab rezeki sampai ndlosor-ndlosor. Kene dhewe ndelok wong-wong kene kerja nang Malaysia iku sakno alasane kadung lunga Pak gak hasil kaya apa. Kaya apa melarate mergawe esuk sore gak karuan padahal upane gelem nyereng nok Jawa iso lho. Tapi kena apa nok Jawa turu mbek rokokan. Wa minat wa tadabbur wa minat tadzakkur wa tadabburi sang ngenangen lan noto fitaksilin dalam hasil rezeki saman jogo Gusti wa minas suki sang medit wal bukhli lan sakjane iku padha bae maknane bu akhir ya medit mbak tak khusuli sawise hasil rezeki pun sampai kula nalikane sugih donya brana lah kok medite setengah mati. Allahumma yassir mungkin gampang jenani datang kulo rizkon ing rezeki halalan kang halal. Ya Allah mungkin gampang no kulo datang rezeki kang halal. Wa ajili bihi mungkin nyepetaken jenani datang kulo bihi ing rezeki. Kita pak ke moco surat tabarok. Ya Allah saman gampang no rezeki kulo sing halal. Saman cepet no Gusti pun lambat-lambat ya nikmal mujib. Sak bagus-bagus zat kang nyembadani iki diwaca ping telu nek maca surat maca surat opar waki ayo pasti cocok. Salasan ping telu. Allahumma inna sa'istune kelakuan laisa iku ora ana fis samawati ing dalem pira-pira langit wal zarrat. Apa gegermetan gegermetan wala fil bihar ora ing dalem lautan-lautan kotor apa tetese udan. Wala fil jibal ora ing dalem gunung-gunung. Wala fil jiman darat apa oh cak iki berugalan-berugalan wae ta. Wala fis sajare ora ing dalem wit warokot godhong-godhongan. Wala fil atsam ora ing dalem awak harokat gerak-gerak. Wala fil uyun ora ing dalem mata lahadot ketipan-ketipan lirian ya kenek. Walafin nufus orang yang dalam nafsu khotorot opiro-piro kerentek-kerentek wahya utai kabeh mau illa wahya utai kabeh mau bika datang jenengan arifat iku ngawerui kabeh sedaya lakon donya mesti jenengan nyemrapi Gusti nyekseni datang onone panjenengan wane ndelok jaten ternyata no jaten kok jutaan kerajaan kerajaan semut ono kerajaan cacing kerajaan apa ndelok semut yo kok iso ngono rupane mengkono sampai jutaan nang rukun iso kabeh ndolekno pangan semut sing lara ndolekno rajane sing gak iso mlaku dipakani tapi ono sing semut iku ngepenengkeleng mangani kancane yo ono rampoke semut dadi gak wong tok ono rampok rampoke semut ono aku ndelok Oh TV lho, tadi ono sing dadi rampok ngoyoki kayak semut. Iku ndelok kerajaan semut nok Jaten inudono Gusti Allah kok ono dadakan. Wabi wahdaniyatika kelawan sifat siji jenengan syahidat nyekseni wa alaika lan datang jan dalalat. Dalat nuduhaken wa fi mulkiyah dalam keraton jenengan saihat. Podho podho-podho apa siakah lumaku-lumaku kabeh. Wa mutahayyiran bingung-bingung kabeh. Wa as'alu nyuwun kula kaen jenengan ya Allah bil kudrati demi kekuasaan. Alati sakharta kang nundukno jenengan. Nundukaken jenengan biha lantaran kudroh ahlal ardi yang penduduk bumi was samawat an langit-langit. Sakhir mungkin nunduk akan jenengan li dateng kulo. Kulo bal makhluk kang pira-pira atine para makhluk-makhluk. Innaka ala kulli syai'in qadir. Saestune jenengan dateng segala sesuatu iku kuwasa. Wis satitik-titik kabeh ngono pilih dhewe. Di antara dungane kanggo njaluk sugih dhuwit maneh Allahummarham ya Allah mugi melasi jenengan fakri ing kere kula Gusti kula kere boten gadah napa-napa saman sayangi kula Gusti wajibur kasri mugi nambeli jeneng kasri ing pecah kula kasa pecah maksudnya kekurangan lowongan mugi saman tambeli Gusti cek iso leter waja'al mugi ndadosaken jeneng lutfaka ing kawalasan jenengan fi amri dalam urusan kulo wasakhir mungkin nunduk jenengan li datang kulo lisani ing dikana siti ing cangkem kang bener wajal mungkin dato saken jenengan hu ing lesan mahalal fahim panggunane pengertian dil khotob maring omongan niki sing penting sampean iku bi bisa nih cangkem sampean iku dadi sasarane omongan sing iso di fahami poro menungso kok saman syaratnya kudu iso ngomong sing gampang dingerteni dening poro menungso akeh lho kiai pinter ngaji tapi ngomong gak iso nek ngulang bulet iki ngomong apa ngomong apa ini mondok dari pondok ke pondok biyen petuk ono diantara nanggone nganjuk iki ngomong apa kiai ini ngulang munyer kaya kekean gak kena dirungokno. Yang pindu yang pedok ngaji nak kiai tapi gak kena dirungok no. Padahal puin terus tengah mati wapal alfiah ya ini tapi gak kena dirungok no kuping wano tenglan ngucap bisa wabi kelawan kabeneran wal amalan praktek no bisa nanti kelawan sunnah yaku tindak lakunya kanya nabi wal kitabilan kitab yaku Al-Quran. Allahumma dzakir mugi ngelingno jenani ing kula ida nasitu nalikane lali kula iki mane penting sampean Gusti sing lali-lali kula sampean elingno dadi kiai gak patek oleh lalinan lali oleh tak aja nemen-nemen mosok lali kalale kabeh ya lali yo 10% lali aku 99.5% ayo karep 0.5% untuk eling. Wa'aikil mungkin gugah jenani ing kulo iza ghofal tanalikana lali kulo Gusti nalikane kulo lali kulo saman iling no wawfin mungkin nyepuro jenali dateng kulo iza aso itu nalikane maksiat kulo nalikane kulo nakal sama sepuro Gusti wakbil ni mungkin nompo jenani ing kulo iza atok tu nalikane to'at kulo ni kulo ngelangkoni kesayanan Gusti sawan tompo warhamni mugi melasi jenani ing kula innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir bi kitabika ya Allah mugi madangaken jenengan lantaran kitab jenengan basori ing peningal kula wasyrah mugi jembarakan jenengan li dateng bi lantaran kitabika sodring ati kula wayasir mungkin gampang no jenali dateng kulo biye lantaran kitabika amri ing urusan kulo warfa mungkin ngangkat jenian bihi lantaran kitabika zikri ing terkenal kulo ing nama-nama kulo kena zikir kulo yo kena wa atlik mugi ngucapno jeneng bihi lantaran kita bikalisane ing cangkem kula. Wasabit mugi netepno jeneng bihi lantaran kita bikajanani ing ati kula. Wah Farid. Mugi bungahaken jeneng bihi lantaran kita bikakurbi ing kesusahan kula. Wanawir mugi mandangaken jeneng bihi lantaran kita bikakolbi ing ati kula. Wa akrim mugi mulyakno nyambi lantaran kita bikali datang kula bil khubbi kelawan seneng datang jenengan seneng wal fahmilan ngerti. Warzuk mugi paring jenengan ni ing kula tilawat Al-Qur'an ing seneng maca Qur'an. Wa hubbal ilma seneng ilmu ya qodial hajat oh Gusti Allah kang nekani pira-pira kebutuhan-kebutuhan kula. Ya mujibah da'awati Gusti Allah kang nyembadani donga-donga kula. Akrim mugi mulyakno jenani ing kula ya Allah bi anwa'il khairat kal macem-macem ing kebagusan. Fa inna sak temening kelakuan iku la haula wala quwata illa bika kejaba panjenengan. Fi jami'il hasilat ing dalam sakabehaning barang-barang kang hasil-hasil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salam. Wis iku donga-donga khusus kangge ndolek rezeki ampek banget nek diwaca nalikane mari maca surat Waqiah sing diwaca ndi sak karep sampean. Habis waktune wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.